بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau bertanya Ustaz, makna zuhud itu apa? Contohnya zaman sekarang yang bagaimana? Baik, saya satu aja jawabnya ya. Zuhud itu artinya dari kata zahada yazhadu. Bahasa singkatnya adalah menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Menggunakan segala nikmat sebagai tanda atau ekspresi ketaatan kepada Allah. Di zuhud itu bukan harus miskin. Zuhud itu bukan harus tampil seadanya dalam artian seperti kelihatan tidak punya, bukan. Tapi yang dipunya tunjukkan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Imam Abu Hanifah pernah lewat. Begitu lewat, dia bertemu sahabatnya di jalan. Pakaiannya copang-camping, padahal dia orang kaya. Kata Abu Hanifah, kenapa pakaian kau begini? Kata orang ini, saya sedang mempraktikkan zuhud. Kata Abu Hanifah, zuhudlah engkau dengan mengamalkan firman Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, hadis, hadis ungkapkan. Kalau nikmatnya berupa pakaian, sampaikan pakai pakaian yang bagus-bagus sebagai bukti kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kamu tampil seperti ini seperti kufur nikmat. Dikasih nikmat yang bagus dipakai yang compang-camping sehingga orang iba kepada dirimu karena iba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha keras saja pakai yang compang-camping, apalagi saya yang tidak usaha keras. Akhirnya orang salah menyimpulkan. Maka dari sini coba tampilkan, silahkan. Anda misalnya cukup ya, kerjaan bagus, mobil beli baru, tampilkan pakai ke masjid, contohkan pakai taklim, sehingga jadi contoh bagi yang lain, bahwa orang taklim itu tidak harus kemudian terbelakang. Orang Islam itu bisa maju, orang Islam itu bisa kaya, tapi bukan pamer ya. Kemarin gak punya mobil, sekarang punya mobil, lewat apartemen orang, pim, ke masjid yuk, ayo, kapan lagi ke masjid, padahal ini mobil saya, gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh. Paham insyaallah? Insyaallah. Masyaallah. Nah, 2 menit lagi. Baik. Ini yang terakhir lah ya. Ya, karena kami pun harus siap-siap juga. Kita mesti packing. Jam 3 kita mesti ke airport kurang lebih. Dan siap kembali lagi ke Indonesia insya Allah ya. Nah, jadi yang tadi mau sampai subuh silahkan mabit di sini. Saya jam 9.40 pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya orang yang menikah di luar negeri sedangkan orang tua di rumah? Tidak ada masalah. Sepanjang kemudian itu diketahui oleh orang tuanya. Ya ini yang nanya laki-laki atau perempuannya, itu dulu. Kalau laki-laki, dia kan tidak harus ada wali. Tapi kalau perempuan kan mesti ada wali. Ya kan? Nah, jadi karena harus ada wali, wali yang dimaksud wali nikah. Bukan wali murid, wali apa bukan. Ya, wali nikah. Karena mesti ada wali nikah, di sini kaidahnya wali nikah itu harus memberikan peran dalam pernikahan. Peran dalam akad, peran dalam bimbingan rumah tangga. Maka Anda harus komunikasi dengan orang tua, saya ingin menikah. Ya, menikahnya misalnya dengan orang si fulan di Korea misalnya kan. Begini, begini, begini. Mama ridho tidak? Bapak ridho? Ridho insya Allah. Tapi nggak bisa ke sana nih karena keterbatasan. Nah, maka diatur, diberikan kemudian perwalian kepada wali hakim. Ditunjuk di sini. Biasanya ada KBRI setempat menunjuk perwakilan di situ dinikahkan. Di Tripoli pernah terjadi. Pernikahan diwakilkan kepada wali hakim, dinikahkan dari pihak KBRI-nya karena orang tuanya tidak memungkinkan datang untuk ke tempat yang bersangkutan. Tapi orang tuanya meritoi. Ada semua gitu pulang, maka diadakan pesta di tempatnya, dalam arti pesta di sini adalah al-hafla zafaf, ya, zafaf atau walimatun nikah. Tidak ada masalah, silakan. Yang penting rukun dan syarat terpenuhi. Ya, yang tidak boleh adalah kawin lari. Capek, ya. Orang duduk sambil duduk nikah, dia lari. Saya terima nikahnya. Nah, itu enggak boleh.